Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana wasilatan linaili darajati taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul aradina wassamawatil ula, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrit tuja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para pimpinan pondok pesantren, masyayikh, asatid, ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro bersama jajarannya, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, yang mewakili Bapak PJ Bupati Bojonegoro bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Kepala SKPD yang berkesempatan hadir, Pak Kajari, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berkesempatan hadir, yang kita hormati, sahabat saya, saudara saya, Pak Kapolres Bojonegoro, mudah-mudahan dalam tugas baru sebagai Kapolres Bojonegoro ini, Allah senantiasa menganugerahkan kepada beliau kesehatan dan kekuatan zahir batin, diberikan keselamatan, kesuksesan dan keberkahan di dalam tugas dan karirnya. Amin Allahumma. Tentu saja bersama Ibu Ketua Cabang Bayangkari Kabupaten Bojonegoro, bersama segenap pengurus, para ketua ranting Bayangkari, saya dahulukan ibu-ibu dan Kak Lali, para kabak, kasat, para pejabat utama Polres Bojonegoro, juga tidak ketinggalan para kapolsek jajaran Polres Bojonegoro di bawah komando AKBP Ari Fadli SIK SHMH. Apal berarti sangonio. Di samping itu memang beliau junior saya. Saya AKBP-nya udah mantep. Jadi kalau beliau AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Kalau beliau sarjana, saya juga sarjana, sarungan saja kemana-mana. Pak Dandim 0813, Pak Redinal Letnan Kolonel, ngapal ya tahu disangoni. Bersama para staff, para Dan Ramil, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah, Mudah-mudahan majelis yang diprakarsai oleh Polres Bojonegoro di bawah komando Pak Kapolres malam hari ini membawa barokah untuk kita semua. Terlebih kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang berada di tengah-tengah tiga bulan barokah. Sebagaimana kita tahu dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah. Ada tiga bulan yang letaknya berurutan yang mempunyai nilai barokah, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Dinamakan bulan-bulan barokah karena semua ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut, fadilah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barokah itu sering diartikan ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis ke arah hidup yang selalu lebih baik. Sehingga kita sering mendengar ungkapan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, para penggila barokah, orang-orang yang suka ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu, aku begini, engkau begitu, sama saja. Jari wong Bojonegoro, sami mawon, nek diterusno bokonge mbak mi dintop. Tapi hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia, selalu lebih baik, bertambah baik dan lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, biar enggak terlalu serius, enggak terlalu sepaneng ya, sekedar refresh. Bicara soal barokah, ada bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa terjadi perbedaan yang signifikan mengenai barokah ini antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan yang menginginkan barokah, keadaan yang selalu lebih baik, itu kaum perempuan. Kalau laki-laki merasa bangga jika punya prinsip istiqomah, laki-laki merasa lebih gagah kalau bisa istiqomah. Istiqomah di sini artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah, tapi istiqomah itu maksudnya teguh, idealis, tetap dan tidak berubah. Itu keinginan laki-laki, tetap dan tidak berubah. Kalau perempuan enggak. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, perempuan itu selalu menginginkan keadaan yang lebih baik. Makanya saya bilang akrab dengan barokah. Bukti, perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Nek jemburis-jemburis ngono ku gak arep. Wis sapa wae bocah wedok nek umune sik sak ngisore 20 tahun, yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Mangkane ngefan karo sing ganteng-ganteng ngono niku, ngefane karo Dilan, ngefan karo Aliando, ngefan karo artis-artis Korea, minimal Anwar Zahid. Minimal, enggak ngefan direwangi ngeleset-ngeleset napa. Alhamdulillah malam ini Bojonegoro banyak pengajian, banyak majelis. Sukawati nggih wonten selawatan. Ning Masjid Kabunan ya ana pengajian, tapi ya sepi ngono tak liwati meng. Alhamdulillah Polres niki sing paling rame jamaahe. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres. Jadi perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun yang diinginkan ya laki-laki tampan. Nanti perempuan kalau usianya bertambah di atas 30 tahun, keinginannya berubah, lebih baik lagi. Yang diinginkan beda, soalnya nek umur wis sak dhuwure 30 tahun, udah nikah, udah punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan. Maka yang diinginkan bukan laki-laki tampan, tapi laki-laki mapan, terutama secara ekonomi. Nah ini optimisme ya bagi mereka-mereka yang tidak dikaruniai ketampanan, jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang kadang-kadang tampan itu bisa kalah oleh mapan, ketampanan bisa dikalahkan dengan kemapanan. Wong lanang gak wanteng tapi raga blek duwe ya kepyor, kaya HP gak ono sinyale, baterainya ngedrop pisan, guyu ora iso ngomong, ya ora cetha gremeng nek ngomong manjane ra ndi apa-apa sing kena dicethakno. Wong lanang rapate ganteng tapi sugih duweke akeh, ya padang jinglang kok, guyu iso biar ngomong ya jelas. Nah nanti perempuan kalau usia di atas 40 tahun keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Maka saya maksud barokah itu, perempuan di atas umur 40 tahun yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Maka biasanya suami suka dimotivasi, bahkan diprovokasi agar berprestasi. Perempuan kalau usia di atas 40 tahun tuh seneng kalau suaminya punya jabatan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun non formal. Dia seneng kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, seneng kalau suaminya jadi ustadz, seneng kalau suaminya jadi wakil rakyat, seneng kalau suaminya jadi pejabat. Minimal suaminya jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Loh kok kepala daerah tingkat 7? Diurut. Kepala daerah tingkat 1 gubernur, yang insya Allah nanti 27 Juni pemilihan. Pokoknya damai, pokoknya engko tak terang nomburi-mburi. Nah, kepala daerah tingkat 2 bupati, bareng pilihane. Kepala daerah tingkat 3 camat. Kepala daerah tingkat 4 kepala desa. Kepala daerah tingkat 5 kami tua. Kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Berarti ketua RT kepala daerah tingkat 7. Jadi perempuan di atas umur 40 tahun itu bangga kalau suaminya termasuk salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut di setiap forum-forum resmi kayak gini. Kan kalau ada acara resmi kayak gini pasti nyebut 3 tokoh, mulai MC, panitia, kepala desa, kapolres, bupati, gubernur, presiden, sampai yang ceramah pasti nyebut 3 tokoh ini. Siapa saja? 1, para alim, para ulama pasti disebut. 2, para sesepuh dan bini sepuh mesti disebut. 3, para pejabat dan tokoh masyarakat mesti disebut. Nah wong wedok iki nek bojone disebut seweneng, bojoku katut ngono, ambek jentit ngono. Lho setiap forum resmi mesti nyebut 3 tokoh ini. Mulai MC, panitia sampai sapa ae sing sambutan. Apa maneh lek nggae basa Jawa ngelamit ngono kae koyo no acara mantenan. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning Ilahi ingkang dados kiblating panembah. Para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, soho kasepuhan ingkang pono ing pamawas tur lebdo ing pitutur. Para pangemban, pangembating projo, satrianing nagari ingkang dados song-song agunging kawula dasih. Paham napa mboten? Blas. La haula wala quwata illa billah. Padahal iki basa Jawa. Lah nek Pak Kapolres, Pak Dandim gak paham, wajar wong wis ra patek Jawa. Lah nek sampean kok gak paham ya kebacut. Wong iki basa Jawa. Lah sampean wong Jawa kok ora paham? Berarti Jenegara iki saiki wong Jawane wis akeh sing malah dadi gibas nggih. Ya wis gak apa-apa para gibas-gibas sedaya. Wong Jawa ku duwe basa sing adiluhung, simbol kesopanan, namine basa krama inggil. Mila piantun Jawi menika ingkang sopan ngendikanipun mawi basa krama inggil. Bingung ya ben Kapolres. Istri krama inggilipun garwa, anak krama inggilipun putra. Mula nek sopan niku ngomongnya garwa putra, tapi pancene angel sing penak ya Jawa ngoko anak bojo ngono ae. Nah bocah saiki iku do ninggal sopane mok golek penake. Mestine sing sopan kuwi garwa putra, dipun garwa rumiyin nembe kagungan putra. Tapi sing penak ya anak bojo, gawe anak dhisik lagek. Udah mohon maaf ya, biar cepet. Nah nanti perempuan kalau usia udah di atas 50 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Wong dia ingin barokah. Perempuan di atas usia 50 tahun yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Kenapa? Ya karena dia mulai sadar umur di atas 50 tahun, perempuan kan secara biologis sudah mengalami banyak penurunan, kekuatan fisik sudah banyak berkurang, onderdil-onderdile wis mulai nglokro, baut-baute wis do kendo, mlaku wis seyek-seyek, gigi ompong, pipi kempong, kulite wis do mengkeret, dodo karek tengereto, nglembre kewer-kewer ambok tinggoni BH sing paling apik regane paling lewarang ya tetep mbrosot. Lho ana sing digrayangi tenan kan. Iya iki wis mbrosot iki. Lah kalau kondisi kayak gitu, ya yang diinginkan perempuan ya laki-laki yang punya kesetiaan. Dia sudah mulai cemas, mulai khawatir, jangan-jangan suamiku nyari lagi, jangan-jangan suamiku nambah lagi, nyari ganti macem-macem. Wajar, umur sudah di atas 50 tahun. Kalau lagi berdua di kamar bersama suami, sing lanang jek mantuk-mantuk, sing wedok wis gobek-gobek. Istri sendirian di dalam kamar, suami masuk, no HP apa, HP apa? Ora usah aneh-aneh, sempar pisan kok. Nang rono. Ora ngrasakno wong katok ta piye? HP apa? Makanya perempuan kalau usia udah di atas 50 tahun itu kalau malam sering pasang pengaman. Ngelihat suami datang kok semangat, cepet-cepet blonyoan minyak kayu putih. Seorang mempan suami tetap ngeyel tambah remason. Sek kurang ampuh anjene sing lanang yo ngeyel wong sing lanang polisi. Yo terpaksa 3-in-1 labur pagoda. Ngono sik gak mempan sing lanang menter sik merek kae senjata pamungkas parutno Brambang. Yang lanang kena parutan Brambang ya balik kanan ambek nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya suami masuk kelompok tilawah, bukan tilawah til Quran tapi tilawah tidur di lantai bawah, rauman kasur disempari sing wedok. Kayak balik non jopo non balen delok TV, tilawah tidur di lantai bawah, maunya nonton TV malah ditonton TV. Wong wis turu TV-ne ijek melek. Ngapunten bapak-bapak wonten mboten sing sampun ngalami nasib ngoten niku? Kae luwenger-lenger ketoke wis kae. Aku yang ngono kuwi bendina wis anu. Maaf. Lho. Woi, mulane nduk. Wong wedok kuwi nek sek nom-nom ngono kok aja do kemenyek, aja do endel, aja do kentir. Sampeyan ketok ayu ya mergo sek enom. Mun sek enom diwasi ya nyenengno wong. Sedelok engkas nek wis tuwek kaya mburimu iki medeni wong. Ndek mlengak mengguru sidiluk. Lah ya kaya kuwi. Ya sing ngono kuwi dadi musuh. Ya sing ngono kuwi. Memang ada batasannya kok Bu. Semua ada ukuran. Berat badan perempuan saja ada ukuran kok. Perempuan kalau berat badannya antara 20 sampai 30 kg namanya gizi buruk. Nah, kalau berat badannya 30 sampai 40 kg kurang gizi. Kalau 40 sampai 50 kg kuru. Nah, kalau berat badan perempuan antara 50 sampai 60 kg itu baru ideal. Alah gak sakmono gedene kok melok ayem melo. Lek sampeyan 60 sampai 70 kg namanya lemu. Kalau 70 sampai 80 kg bahenol. Kalau 80 sampai 90 kg montok. 90 sampai 100 kg zemok. Lah perempuan berat badan kok di atas 100 kg namanya gapura kecamatan. Dudu wong. Makanya sekali lagi, sing sik enom-enom aja do kemayu, aja do endel, ora suwe ayumu. Perempuan ini perjalanannya ada. Perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, pakai rebutan banyak laki-laki, lumrah wajar usia masih di bawah 20 tahun. Ibarat bola no yang dipakai main sepak bola. Satu bola direbut 22 orang. Godak-godakan, tendang-tendangan, selorong-selorongan, jengklang-jengklangan, saduk-saduan, rebutan bal siji. Tapi nanti perempuan kalau usia udah di atas 30 tahun berubah jadi bola voli. Yang rebut kari wong rolas. Di atas 35 tahun berubah lagi jadi bola pingpong. Kare wong wiro sing rebut. Wong loro notok papat lek maine ganda. Lah wong wedok lek umur di atas 40 tahun berubah lagi dadi bal golep. Arek wong pira? Nah wong siji ditempar pisan balet. Tenyer. Waduh, ilang reng urusi. Ya golek bal meneh, Bro. Kae wis golep kae. Lho kae golep kae. Mangkel ya biene. Bu, nanti perempuan kalau usia udah di atas 60 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan, bukan yang punya kedudukan, bukan yang sekedar punya kesetiaan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Lu gawe kata-kata an-an-an kabeh, tampan, mapan, jabatan, kedudukan, kesetiaan, kesolehan, dan ketakwaan. Ngene iki ora gampang, makane larang. Pengen murah ya mudinmu kon ceramah. Polres pengen murah ya Kasat Binmas kon ceramah dhewe. Wis diomongno standar internasional kok. Ya pantes hargane ya harga internasional. Ini saja atas jasanya Pak Kapolres lama, Pak Wahyu Sri Bintoro yang sekarang beliau pindah dinas di Gresik. Kemarin kebetulan kemarin Kapolres Gresik Pak Borowindu itu juga minta ngaji saya tanggal 26. Jadi akhirnya kemarin saya di Gresik ketemu sama Pak Wahyu. Nah, sekarang yang di sini, iya bejane Kapolres Anyar. Padahal Kapolres Anyar begitu dilantik langsung merapat ke Kanor, sowan ke saya. Semua Kapolres baru Bojonegoro pertama wajib sowan ke saya. Lek pengen cepet munggah AKBP mantap cepet munggah kombes. Roto-roto ngono. Pak Adi lo saiki lo berkong Bojonegoro Gresik Kapol Kapolresta Pekanbaru langsung kombes nanggone mabes kono cowobet cowobet tapi roto-roto yo nyangoni roto-roto. Nah, jadi rata-rata kayak gitu cowobet iki yang ngono kira-kira. Nah, gak nyangoni yo mudun dadi bripto Ya terserah beliau pilih yang mana, terserah. Itu kan keputusan ada di tangan beliau. Menengah ke wong junior saya kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon maaf ya. Jadi Bu, perempuan kalau usia udah di atas 60 tahun yang diinginkan laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Jadi dia udah sering ngingetin suami untuk rajin ibadah. Kalau bangun malam gak cuma nguyuh tok. Sing lanang wis dielingno jak tahajud, jak wiridan, sampai ngenteni sholat subuh bareng budal jamaah yang masjid. Suami disemangati untuk banyak sedekah jariah, untuk rajin ke pengajian. Soale wong wedok lek umur swidak taun munggah, kuwi ndekne wis krasa nek ape rondo. Dadi harapane ben iso sama suami bareng-bareng nang swarga. Ngono. Hoi. Hoi. Nah, kalau laki-laki beda. Laki-laki itu keinginannya enggak berubah. Wong prinsipe istiqomah tetap tidak berubah. Itu laki-laki. Jadi laki-laki umur di bawah 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Nanti laki-laki umur di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Enggak berubah, wong lanang istiqomah. Laki-laki di atas umur 40 tahun yang diinginkan tetap perempuan yang muda dan cantik. Di atas 50 tahun yang diinginkan tetap perempuan yang muda dan cantik. Wong lanang ora lenyale-nyale kaya wong wedok ngono. Dadi istiqomah laki-laki itu prinsipnya. Jadi apa mencep wae. Wong lanang ora pengen bojone dadi pejabat ini, pegawai ini, jadi karyawati ini, jadi wanita karier. Ndak, yang diinginkan ya muda dan cantik. Makanya lek bojoku Pak pengeng mergawe, enggak usah nyambut gawe, enggak usah kerja. Saya cari istri, bukan cari pesaing kerja. Saya cari istri untuk mendampingi saya, untuk mendidik, mengasuh dan merawat anak-anak saya, bukan cari pesaing kerja. Lah kalau istri saya kerja, apalagi penghasilannya lebih gede daripada saya, kalah saya. Engko aku wayahe butuh apa-apa ora wani njaluk. Eh, rungokno wong lanang ya aja banter-banter. Wong lanang gak penghasilane kalah karo sing wedok. Widadi keset dadi ketibal ya blok. Lah wong kadang-kadang 100% penghasilan itu murni dari suami. Iku le wong lanang kalah ambek wong wedok. Kalah kadang suami kongkon momong anak. Padahal wi dadi ndandem lho wi. Munggah panggung ini saya ngomong anak let call bro. Ini ketua cabang Persita ini oh mole. Kita elek no ngarepe ngwe ngarepe bojo goblok dadak. Ngarepe anak buahnya kaya-kaya kamu sana tugas kamu sana enak bujurnya itu kok se sapal kapolres ya setel berdoa yang ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah terus Bu, woi, ini kita bicara soal perjalanan. Nah nanti saya kaitkan dengan perjalanan hidup manusia, dikaitkan dengan hikmah Ramadan terutama puasa. Nah nanti ditutup dengan pilkada damai. Sabar nggih, sabar nggih. Kebetulan malam ini jadwal saya cuma tunggal di sini karena sebenarnya ini jadwal istirahat. Besok pagi jam 6 saya harus sudah terbang ke Hong Kong. Makanya kemarin Pak Wahyu, pokoknya saya minta jadwal perpisahan tanggal 27, persis 2 tahun saya dinas di Bojonegoro. Waduh, saya tanggal 28 pagi itu harus sudah terbang ke Hong Kong. Ada kosong ya tanggal 27. Biasanya saya kalau mau ke luar negeri itu satu hari dikosongi, ya persiapan lah biar badan fresh gitu. Tapi karena yang minta Kapolres ya. Anak gue ya ora kuat. Kowe aja atik sambat larang, rupa iki nggawa rega. Andane pengen murah ya modenmu iki kon ceramah. Mbok undang saiki sesuk teko omahmu, langsung gawa lawon diukur pisan kowe. Saya kok terinspirasi ya dari satu tembang Jawa karya Sunan Giri yang judulnya Lerilir. Ini tembang sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Apalagi akhir-akhir ini banyak diviralkan kembali, dipopulerkan kembali oleh grup-grup solawat, grup-grup hadroh. Dan saya sangat setuju, wajib hukumnya kita angkat kembali tembang-tembang karya para wali yang penuh filosofi, penuh kandungan makna. Hui, hui, apa makna lek sing nembang no Habib Syekh ikonnya solawat Indonesia? No ati ku rasa nih sok terenyes terenyes. Suarane kan khas mendut mendut. Lir ilir tanduri wasu tak antemi pisan weng kok. Wong ngene iki yo pengen tok barokah kok yo. Wis gak sita tak lagono timbangane mbok guyu kok. Wis sauti ae disambung sampai nyambung lir ilir tanduri was tak ijo. Le royo-royo kok loyo-loyo. Tak senggo, ya Allah, gak kelem nyaut, sing melu nyaut nyambung tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Nggih, minimal gampang golek utangan. Sing gak melu nyambung awas mati duluan. Tak ijo, tak senggo nganten anyar, cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi. Ini ada filosofi, kenapa harus blimbing sing dipenek? Kok gak ngene? Jangan, jangan penek no kates kuwi kok gak ngono. Tapi kok blimbing kuwi ngono. Ini ada sapa ngomong katese penyetmu? Lunyu-lunyu penek ana kanggo basuh dodotiro kumitir bedaing pinggir dondomono jelumatono kanggo sebo mengkosore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane. Nah tembang ini diakhiri dengan kalimat istimewa dosura o sura hore sebagai penutup tembang. Ini pelajaran hidup kita juga harus diakhiri dengan surak hore, kayak tembang lerilir yang ditutup dengan kalimat surak hore, maka hidup kita juga harus ditutup dengan surak hore, jangan cuma awe-awe. Surak hore itu kan simbole wong ayem tentrem, surak hore itu simbol gembira dan bahagia, surak hore itu berarti tepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Wong surak hore itu tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan lambang kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di situ juga. Halo. Ini makanya penting Bu, tembang-tembang kayak gini ajarkan ke anak-anak kita agar menjadi karakternya, karena ini penuh filosofi, penuh kandungan makna. Ora kok ta saiki modele sik cilik ne dirungoni tembang sing bojo galak, tali kotang, tali katok, tali sempak. Mangkane pikirane anakmu terus rusak. Mohon maaf ya. Ini sekalian bukan hanya berita hoak ujaran kebencian yang diperangi, ya radikalisme, ya terorisme. Yang kadang-kadang orang tua tanpa sadar menanamkan karakter kekerasan itu kepada anak mulai kecil. Ada beberapa lagu yang menurut penelitian saya itu tidak mendidik, lagu anak-anak enggak ada filosofinya, enggak ada kandungan maknanya, malah lagu ngarani enggak bener. Anak masih kecil udah diajari lagu serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalalala. Bocah sek cilik kok diulangi serong. Padahal dalam Islam pendidikan dasar itu harus ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lagi saya cilik kok diulangi, serang ke kiri, serang ke kanan, besok gedenya anakmu dadi pelakor. Senengane demenan nae ngono. Kadang anak diulangi kurang ajar karo wong tua. Jangan salahkan siapa-siapa, maaf ya. Kayak lagu ini. Ayo disauti Bu. Nyaut nggih. Anggap iki taman kawak-kawak. Pada hari Minggu. Moh-moh gak semangat sampean. Baleni, pada hari Minggu. Naik delman istimewa. Raine Pak Ane kok dilungguhi. Ya cah kurang ajar toh. Kalau di delman ini duduknya di depan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa, ku duduk di muka, berarti muka ayahnya dilungguhi. Makanya anakmu datine ngelunjak, terunjangan, kurang ajar karo wong tua. Ngono. Kadang diajari menghayal. Bocah sik cilik diurangi ngelamun. Bintang kecil. Amat banyak. Aku ingin. Mustahil. Nyata-nyata manusia enggak bisa terbang apalagi terbangnya dan menari. Kuwi nek ngalami piye? Ajarkan ke anak kita itu yang realis, yang logis. Anakmu akhirnya jadi penghayal, jadi penglamun. Uripe mau andaikan misalnya jikalau seandainya seumpama ngelakoni dhewe gak iso. Nggaweane menghayal, andaikan aku jadi Anwar Zahid. Alangkah penake ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Isone me andaikan tok nglakoni dhewe ra iso. Kadang dididik serakah hatine kotor. Lagu balon kui ngulangi hati kotor ngulangi serakah. Balonku ada rupa-rupa, hijau kuning merah muda, meletus balon hatiku. Oh, balon meletus kok hati kacau le tuku neh. Piro regane balon? Akhirnya anakmu hatine gampang kacau, maksud gara-gara balon meletus hati sangat kacau, panen gagal hati kacau. Dicelatu bojo hati kacau, dagang rugi hati kacau. Padahal kongkon mulangi sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu, cok gampang kacau. Terusane iki ya bener-bener balonku tinggal ku pegang mau medit iki jeneng. Balone dipegang erat-erat gak oleh digodolanan kancane, gak ada semangat untuk berbagi. Kadang anak sik cilik wis diulangi beli duwi jare wong Sinogoro. Diajari kebohongan, bujuk umum iki cah bayi lho dipangku ambe dinyanyekno ngene tepo ami ami siang kalau malam bujuki kuwi cak ngerti ku jenenge bayi nondi ae ya siang ya mimik susu kalau malam ya mimik susu nek siang makan nasi kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi pane kuwi bayi tuwek bayi kok berngosen. Ya Allah malah iki pelecehan iki lagu iki menurut saya boleh kan pendapat pribadi Bu nyaut Bu mesti hafal rangandel aku nek hafal matahari terbenam terus terdengar suaranya terus saya piye wes stop saiki sampean meneng cep aku wae sing nyanyi tak sudono wae pelecehannya di mana ini menurut saya loh ya sampean diem saya yang nyanyi matahari terbenam hari mulai malam penak suaraku mbek vokalnya mau kalah nek padha gelem e tapi lek tak terus-terusno ora payu dhek engko Ibu-ibu bayangkari ana sing ngrasani penak suarane. Wes sapa ngomong GR-mu? Oh GR rombok tunggone nang ngarep dhewe ngelempoh-ngelempoh ae. Ngefan ngomong. Ini ya, matahari terbenam, hari mulai malam. Ghurubus syamsi, iki saat maghrib. Nggih mboten? Lah harusnya yang terdengar kan suarane wong azan. Lha iki kok ngene? Terdengar burung hantu. Wong azan kok dipadakno mbek burung hantu lho. Ayo perhatikan dan cerna kata-katanya. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu lho mulai kapan? Wong bento lho ngerti. Jenengane burung hantu iki medeni, mengerikan, menyeramkan, sing merdu suara azan. Lah wonge kok dianggap burung hantu? Katik azane ngene pisan kok. Kuwi azan model endi? Iki kudu direvisi. Ya menurut saya harus diganti. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Kudune ngono. Allahu Akbar. Engko Allah Maha Besar. Hayya 'ala shalah. Mari kita sholat. Ojo azan kok lho gak apa-apa, Allahu Akbar gawenya nyanyi. Masa ini enggak, kadang disalah arahkan. Kalau dulu Bung Tomo waktu peristiwa 10 November 1945, itu dapat instruksi langsung dari Hadratu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Allahu Yarham untuk memberikan semangat, motivasi, spirit, kekuatan kepada arek-arek Surabaya dan para pahlawan. Instruksinya Mbah Hasyim Asy'ari ini nerusno resolusi jihad agar pekik merdeka digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Jadi merdeka Allahu Akbar Bung Tomo. Ya karena yang dihadapi tentara sekutu, sekutu ora sing nang dasem kuwi. Nek kuwi kutu tok kuwi. Iki dadi cimanda sekarang kadang Allahu Akbar nggo musuh kancane dhewe kok. Demo musuh polisi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, polisine yo Islam, yo enteng ngene jawab, sami Allahu liman hamidah. Ngono. Nah, akhirnya wong-wong sing ngerti ya do jawab Rabbana lakal hamdu. Lah wis ya ngene saiki. Iki perjalanan. Perjalanan hidup manusia dulu diawali dengan ilir. Ilir iku kipas. Lah kipas kuwi ilir. Ilir kuwi kipas. Lah kipas kuwi ilir. Lah ilir kuwi kipas, lah kipas kuwi. Ayo bento bareng ayo. Ini kan perjalanannya horizontal toh. Perjalanannya horizontal. Kipas iki lho, delok perjalanane yak ngiwonengen ngene, horizontal iki ngiwonengen nek ra ngerti. Aku kok yo lali nek ngaji nang Jenogoro. Bocah nek sik enom sik kaya kipas. Polae iki lho. Kipas iki ngiwonengen delok ta bakul sate kelek ngipasi ngiwonengen ngene. Mosok kok vertikal mengisor mendhuwur ngawen. Iki sing mabul-mabul ora bluke sate tok sak kelek-keleke. Apa maneh wong ngentut bisa iso mulek ngono. Iki bocah nek sik enom kaya kipas, mobat moncat. Polae ra karuan baleni mobat moncat. Mosa, mora, montang, riwa, mondar, ngiwo, maju, ngetan, ngalor, nibo, gulung, jungkir, kalang, nyungsang, wes wes, gue penak karena nerusno. mengamalkan bukan hanya P4 tapi P40 saking polae, pergi pagi, pulang petang, poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, belirak belirik, pendelak pendelik, pelorak pelorok, peletak peleti, perang perang, prat pret, penculat penculot, penghasilan pas pasan, pengeluaran pol polan, potongan pirang pirang, pajak pungutan, premi paketan, pulsa wis mbuh apa wae ngene iki yo ngapalno sik ben larang kok. Apa yang dicari sampai polahnya enggak karuan itu? Ternyata orientasi hidupnya cuma dua, yang dicari cuma dua. Satu, tandure wosumilir tak ijo royo royo, itu simbol kemapanan ekonomi. Tandur wosumilir tak ijo royo royo itu kan tanaman yang hijau, melambai-lambai, optimis dan siap panen. Berarti kuwi urusane weteng alias departemen perbadokan. Nah yang kedua, tak sengguh pengantin anyar, ini kelancaran reproduksi. Tak sengguh pengantin anyar, semangat pengantin baru, berarti urusan ngisore weteng. Bocah nek sik enom sing dipikir ya weteng karo ngisore weteng. Kita kalau di bulan di luar Ramadan itu memang mohon maaf lebih mengedepankan ulu hati ke bawah daripada ulu hati ke atas. Hui. Liane bulan Ramadan kita ini masih prioritasnya masih ulu hati ke bawah perut dan yang di bawah perut daripada ulu hati ke atas dada dan kepala. Padahal ulu hati ke bawah ini tuntutan, ulu hati ke atas tuntunan. Artinya tuntutan harus selalu dapat tuntunan, tuntutan ini harus selalu dituntun. Mesti urung paham pancene IQ nendek. Ngene bro, sing tersinggung mangkel minggato, ora melok urun cerewet. Jadi sari sae pokoknya nek cek enom iki sing dipikirno mok weteng karo ngisore weteng modele kaya pitik jago melek sampai turun neh metu kandang sampai melebu kandang. Yang diurus cuma urusan perut dan yang di bawah perut. Pitik jago nek gak golek panganan, nggodaki babon, erek-erek doro, dorone dipeleter, pepetno pager, dorone mepet diunggahi gasak, jebret tinggal nyengkreh. Jagone ngelumpukno kono kae. Jujur loh, kalau di luar Ramadan kita itu masih lebih mementingkan ulu hati ke bawah daripada ulu hati ke atas. Ora patek nyaut to. Kalau ulu hati ke atas dada di dalamnya ada hati untuk berzikir, kepala di dalamnya ada otak untuk berpikir. Kalau ulu hati ke bawah perut tujuannya biar kenyang, bawah perut tujuannya biar terangsang. Misalnya ono acara bareng, yang satu acaranya untuk ulu hati ke atas, hati biar sensitif, otak biar kreatif, jak pengajian. Hoi. Satu ulu hati ke bawah, perut biar kenyang, nah bawah perut biar tegang. Dangdutan podo gratisane, penyanyine artis terkenal, gerakane erotis. Ayo polisi Bojonegoro kira-kira milih pengajian apa milih dangdutan? Yakin nek polisi Bojonegoro milih pengajiane sing ditinggal. Halo. Halo. Ini kita, maka kudu persiapan dadi bocah angon, jangan cuma ilir. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang angon. Maka tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali dilatih angon, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadurunge angon umat yang bernama manusia dididik Allah, angon kewan sik, angon wedhus. Ini pelajaran. Lah, dalam hal ini yang dingon apa? Ya minimal diri kita sendiri, zahiron wa batinan. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki kudu dingon. Otak kita dingon untuk berpikir yang positif, tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Engko entuk ilmu, entuk hikmah. Aja nggo mikir sing ngeres-ngeres. Embuh. Lah ini sing tak sisipno ndok kene. Bu. Bu. Termasuk untuk anak-anak kita, mulai dini harus kita tanamkan karakter yang baik, jangan pernah tanamkan karakter kekerasan. Kadang orang tua enggak sadar kok menanamkan kekerasan ke anak. Contohnya ngene. Ibu jenengan tepak umbah-umbah, ke pakaian kotor ngelumbruk sak pirang-pirang. Duwe anak wedok cilik kok mau untuk merek no pinggirin jenengan. Mesti ya dikon ngaleh to. Lah ngongkone nganggo kekerasan tanpa sadar. Ngaleh mek apa no kene? Guyang banyu raimu pisan kok. Maaf, Bu. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti anak ibu besarnya ya keras dan kasar kayak gitu. Sampean lara gono dokter oleh obat ora gelem ngombe, anakmu yo kuasa, obate diombe, Bu. Urung nak, nek diombe iki dhuwit anggo temra dhuwit tapi ya ora gelem ngombe tak lotek cangkemmu. Pengen mari apa pengen mati? Jangan salahkan siapa-siapa. Padahal kalau ibu mau berpikir jernih, sesungguhnya anak itu pengen belajar nyuci dari ibunya. Kenapa anak kok merek ingin belajar nyuci dari ibunya? Maka kalau ibu cerdas, apa ngewang ibu? Anak pinter, kayak ibak dewe iseni banyu kayak gombal. Mesti anakmu tiru. Ibu yang ngucap, nek umbah-umbah manual, orang mesin cuci jenok goroy kok mesin cuci bereng, menyek. Ibu yang kau ngucek, ucek-ucek, anaknya mesti tiru, tekutek, tekutek, tekutek. Ibu yang ngopio, anaknya tiru, piok, piok, piok, piok, piok, piok, lo, jauh sembarangan. Ini kisah mbak anakmu gede nih, so dadi tukang laundry. Enggak, nanti besarnya punya perusahaan tekstil. Soalnya kecil wis mempelajari jenis-jenis kain. Gitu loh. Bapak sama, misalnya bapak lagi memperbaiki motor ya, ndandani beda motor mbok apane sing rusak. Endi anak lanang cilik untuk merek, mesti dikon nyengkreh. Gayane lo kasar, nyengkreh me apa nek no, sampul setang geblak kowe engko. Ini Pak, iso anakmu iso kewasar dadine. Padahal anak itu sebenarnya pengen belajar dari ayahnya loh. Makanya lek bapak cerdas, tukang servise teko nyoh kayak kunci Inggris tang obeng orang-orangnya peda motormu remuk diduduki sak piro kekuatan tangannya cah bayi ngini ki anakmu lho sumpen gede nih so dadi bengkel direktur perusahaan otomotif. Ibu bapak ketahuilah bakat dan potensi anak itu sesungguhnya sudah bisa dideteksi mulai kecil. Maka orang tua harus peka dalam membaca bakat dan potensi anak, tinggal mengembangkan. Udah diberi modal sama Allah. Sama dua anak sek cilik sukanya main tembak-tembakan, sek cilik senengane dolanan tembak-tembakan, tor lagi. Berarti anakmu bakatnya nek gak polisi tentara minimal hansip. Ini anak saya cilik senengane dolanan suntik-suntikan, cus. Wah, iki dokter iki kalau enggak perawat. Ngono lho. Anak saya cilik senengane inceng-inceng. Dadine yo ngono-ngono kuwi lho kuwi. Lho Kang Soteng kuwi. Lah sampean duwe anak masih kecil kok senengane ulek-ulek linggis gawat iki calon maling ketok iki. Ha iki kudu diwaspadai, kudu diantisipasi. Maaf, penglihatan, pandangan, mata kudu tingon untuk baca Quran, baca kitab, baca buku, membaca alam kauniyah ciptaan Allah. Ngono, jenggo nginceng wong adus ae. Tangan yo tingon nggih, Bu nggih. Hei, membantu yang lemah, menolong sesama. Aja nggo duduli bokong. Paling tidak biar aman terkendali pegang tasbih. Kalau orang dulu enggak ninggal tasbih. Makanya dinamakan tasbih, urusane ben tatas kabeh. Diarani tasbih lan duwe persoalan ben tuntas kabeh. Duwe utang ya tasbih mentas kabeh. Ana wong tuwek ngarani tasbih, uripe mentes kabeh. Tasbih perkarane netes kabeh. Tangane nyekeli tasbih otomatis muter dhewe kok wer. Klotak, wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sumiati, Sumiati, Sumiati, wer wer wer wer, Sulastri, Sulastri, Sulastri, wer. Lesan yo dingon, Bu. Hoi. Gue mau cokor an, gue zikir, gue solawat, gue ngomong sing apik, sing manfaat, nyeneng nawong. Hati-hati, jago iki lo, sing paling raisoi kudungan. Ngelak Junogoro kita tahu lambi ini agak sing lecek wesan. Duit tonggo sugeh selamatan berkata gepeng yo dilokno. Suruhan balik era imbang yang sak deso di kandani kabeh. Lah iya ya kok ape aku ronom berengkut rakaruan balik lo kok teleming. Sing tukang ngono kuwi aku ngerti iki wonge teko kok. Pokoke wonge kudungan. Wonge yang guyu. Saiki le masih aku wonge. Lah wong kiai ceramahe dirasani kok. Rumasane aku ora ngerti. Ini yang ana sing ngrasani, kok ora padha ya karo nang TV. Pinggire ngomong, "Yo ganteng asline." Yes. Makasih, Sai. Saya ini maksudnya sayang, dan saya kira ini saeton. Ya podo saine tapi beda. Ya Allah, pokoknya semua kudu dingon, kuabe atine dingon, sikile dingon. Ah, disuruh apa tadi? Penek no, blimbing kuwi. Ayo menek mengisor apa mendhuwur? Medun apa munggah? Maka orang hidup itu harus selalu menek, harus selalu munggah. Lah tanjakan menek iki enggak terus mulus gampang. Ndak mulung kok lunyu-lunyu penek ana. Kita harus selalu naik. Kalau tadi ilir-ilir ini horizontal, menek ini vertikal, arahnya ke atas. Kalau lir-ilir tadi horizontal, simbol ibadah muamalah, ibadah sosial yang hablum minan nas. Kalau menek iki simbol ibadah ritual mahdhah vertikal yang hablum minallah. Dua-duanya harus sejalan seirama. Kudu karo-karo ne dilakoni. Saya sudah sering sampaikan, enggak boleh salah siji. Soalnya kadang-kadang eneng, karo hablum minannasi api, karo dulur, karo konco, karo tonggo, karo sopo-sopo api, sare, sumeh, hajir, serawungnya dulur membaur gerapyak semanak seneng tolong luman apian, tapi gak gelem sholat. Mantan badan, ya orang aku. Ramadan ya gak poso, atau sebaliknya ya sholat, ya poso, ya zakat, ya haji, tapi ya karo dulur gara-gara warisan ora rukun. Wonten mboten? Ngene iki lah mbok sholatmu apik takbir medeni wong. Lagek takbir Allahu akbar. Wonge melayu kabeh wedi. Nek maca auzubillahi minasyaitonirrajim walat dikai mocoy lambe ilat saintilintilin merotoli kabeh rukuknya wapi sujud sekali nyosop batuk mentol telu nyosop yang bindu yang mentol enam lineng rarukun karo dulu rarukun karo tonggo rarukun karo koncong gua kabeh ibadai percuma kok ngono lho mulane yono ilir barkui terus menek sing dipenek apa belimbing ini. Kalau diterjemah bitafsiril ota atu ilmatu'i pakai tafsir ota atik matuk kan kata tuh yang terjemah gak tafsir ota atik matuk katanya blimbing itu buah yang blingire limo. Nah, nek ditafsiri ota atik matuk rukun Islam ada lima. Semangat dong, Pancasila sebagai dasar negara kita silanya ada lima. Ini berarti orang kalau agamis itu pasti nasionalis. Yang gue sih keterangannya nomburi, moga-moga waktu ini cukup, gak cukup Kapolresnya ben ngundang meneh. Ini kira ngerti kok wonge. Sholat fardu ada lima. Lu ngono lo. Maka sehari lima kali, jangan dijadikan lima hari sekali. Senengane ropelan usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Nanti takbiratul ihram langsung double limo Allahu akbar bar bar bar bar rukuk ya pisanan limo entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit manjane cah kocelok kok. Lah kalau dikaitkan dengan ayat tekan mulai sayang sama aku kalau di siapa ngomong endel dikaitkan dengan nasihat Allah dalam Al-Quran yang rangkaiannya terdiri dari lima hal banyak sekali. Bapak Ibu kalau baca Quran kan banyak menemukan nasihat-nasihat yang terdiri dari beberapa rangkaian, ada yang lima. Nggih napa nggih? Wis to gak tau maca Quran ya wis nyautong nggih lho urusane ben cepet. Nggih napa nggih? Nek ngono kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Lah wong Quran itu pedoman, nah kalau enggak dibaca terus gimana? Quran itu kalau sekarang ya SOP, standar operasional prosedural. Kalau nyari alamat ya kayak Google Map. Kalau naik mobil kendaraan ya kayak GPS. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi sebagai fungsi. Asal kita program tek, jalan kita enggak akan tersesat. Nah, Quran itu juga begitu. Maka harus selalu dibaca, walaupun mohon maaf banget kayaknya yang hadir ini rata-rata belum bisa membaca Al-Quran. Loh, ngomong ngenyek, mesti ngomong ngenyek. Mesti ngomong ngenyek, ngenyek terus. Kayaknya yang hadir ini rata-rata belum bisa membaca Al-Quran. Saya berani bilang begitu karena menurut penilaian saya yang hadir ini baru sampai tingkat membunyikan Al-Quran. Membaca dengan membunyikan itu beda. Kalau membunyikan, memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan, ngunekno. Lah kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Nah, selama ini jenengan ten Quran niku paham karepe napa mboten? Ayo nang ngomong ngenyek neh. Tak setaples lambemu. Rumangsane aku ngomong ora tak pikir ngono apa ya. Udah sekarang gini, diantaranya nasihat lima tadi, ngapunten gak kulo ringkes-ringkes mawon, ini berupa doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Sama nek muni Allah modele kaya wong utange akeh ngono. Allah. Ini doa yang terdiri dari lima hal. Satu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur nikmat ini penting agar kita menyadari banyak banget nikmat Allah yang dikasih ke kita sehingga tumbuh cinta ke Allah. Kalau udah ada rasa cinta ke Allah, ringan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Gak ono ibadah sing abot soalnya cinta. Halo, penting bakul tahu timbang aku. Masa kamu gak tahu sih kalau aku tuh paling gak suka kalau dicuekin. Bu, dilanjut mboten? Wes, engko lek wis cinta nang Allah yo gak ono ibadah sing abot, enteng kabeh. Mas yo subuh yo salat sing paling abot. Taman adek diceluk. As-shalatu khairum minan naum. Ora kaya selama ini sampean nek krungu niku kan kelon meneh to. Mungkane rata-rata kalau subuh masjid-masjid iki akeh cagake timbang wonge. Cagake 48 wonge mok 3. Wong 3 sing siji watuk, sitoke mengi, sitoke mencret pisan. Dapak sing ngaten banter nom ngono sing ngaten wis mambu kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentolon jongkrok no. Ringkes wae. Ayo, yang ada dinikmati, pemberian Allah ini dinikmati. Jangan hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati. Rugi, apalagi kalau sudah mati, belum sempat menikmati. Rugi, kalaupun hidup wis kadung kena komplikasi. Si harus sembarang kalir panganan sing disenengi wis ora wa ni petok panganan opo-opo wedi petok sate dihinda ri sing digoleki malah iwak te ri kasinen saitik tensine tinggi mangan cumi-cumi wis aler ki kena sambel goreng ati asam urat kambuh lah ki ngereki bojo wis disingkre i senajan dijamoni tetep raiso ta ni soale wis disfungsi erek si karepe ape ping 5 me iso ping si ji kuwi wae memaksakan di ri nek dicak mangan prasmanan wis mulai selek si pilih-pilih ayo jajal nek sik enom sehat-sehat cak mangan prasmanan seleksi to koleksi koleksi kaya polisi-polisi kuwi cak mangan prasmanan ya koleksi sembarang-barang dimploki kabeh sego telung piring munjung sop limang mangkok sate 80 sunduk ayam dodo karo pupu bandeng pitu ndok puyuh 80 pitu ngono ku sik mampir rombong bakso rombong soto es buah es degan es podem es teh buah diratani sing blimbing sing nanas sing salak rambutan melon nanas kabeh sik nomo ya koleksi jajal nek wis ngrik-ngriken engko lak mulai seleksi monggo mbah sekule mbah saidik wae niki eco mbah niki sope mbah dudohe wae mumpung anget mbah monggo sate sujene wae jeruk mbah nggih jeruk kulite wae aduh ana semangka ya isine wae apa maneh dititno bojone nah sing wetok wereng ora karuan disentaki apa njaluk apa-apa pun juga apa-apa ora oleh rekane nyedhokke kene ayo ayo terusno terusno kowe ora eling geng ibar kumat kae to piye terusno geblak ra ngurusi aku terusno sing akeh pisan akhirnya iya iya rasido kuanti nyidok rawan kuwi ya padha wae ra oleh kowe pengen cepet mati tambah mengkeret. Yang kedua wa an a'mala sholihan tardah kalau menjalankan amal sholih melakukan kebaikan itu mencari ridha Allah yang tulus yang ikhlas yuk belajar keikhlasan Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, mari kita belajar ketulusan dan keikhlasan dari filosofinya akar ya. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot. Aku ngomong wis tak pikir. Orang ceramah itu lihat audiennya ya. Jamaahnya kalau menengah ke atas, birokrasi, kalangan akademis ya, kita berusaha pakai bahasa akademis, menyesuaikan, mereka paham kalangan akademis. Lah ini kan kalangan-kalangan jemburis toh. Ya. Akar itu filosofi ketulusan. Mohon maaf. Coba akar berjuang gigih mencari air, menembus tanah. Macam-macam tanah itu ada yang jemek, ada tanah liat, ada yang berdebu. Ada tanah itu yang keras, bahkan ada tanah yang membatu. Kenapa? Hah? Kaget. Oke, pemirsa jangan kemana-mana dulu, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Anak buah Endandim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba akar bekerja gigih mencari air itu demi siapa? Demi sebatang pohon, bukan untuk dirinya sendiri. Demi sebatang pohon agar pohon itu bisa bermodot. Modot di bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu wah. Modot ya, ya bermodot karena jasa akar. Lah kalau enggak ada akar pohon enggak mungkin hidup. Yang cari air akar, akhirnya pohon itu tinggi besar, daunnya rimbun, bunganya merekah indah, buahnya lebat, rasanya manis, disanjung banyak orang, dipuja banyak orang. Akar yang jasanya besar dilupakan, enggak pernah disebut. Akar enggak marah, akar tetap aja sembunyi di dalam tanah. Itu simbol ketulusan. Padahal akar jasanya besar. Akar enggak pernah ingin bermetungul. Bermecudul gitu. Karena akar sadar kalau dia metungul, wedi doyong mesti. Kalau akarnya ndandemi ra paham metungul ya apa, manyane ra patek Jawa. Mulane yo golek kamus. Kalau akar ini sampai metunguli ngetok mecungul ya lo bro, ndandem ora ngerti metungul. Oh, ndandem Bojonegoro ya harus menyesuaikan bahasa Bojonegoro. Sok belajar kok aku. Lek kalau akarnya ini nampak menonjol, mesti pohon itu miring, apalagi metungule kakean, rubuh pohon tadi, tumbang pohon tadi. Maka lembaga apapun, organisasi apapun, mau TPK, madrasah diniyah, pondok pesantren, lembaga apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Akar semakin ke dalam, pohon itu semakin kokoh, gak gampang goyang. Gak paham ya wis, gak paham ya wis. Pokoknya wong ikhlas ora katek pengen ketok, wis belajar ikhlas teko alat vitale bapak-bapak iki lho, jasane gede. Wis sing tekono kene iki hasil karyanya dia semua. Tapi dia enggak pernah mau memperlihatkan diri. Wong ketok sedelok ya mendelep neh. Ngono kok repot golek keikhlasan. Nomor 3. Aku lung ringkes-ringkes kelambi, Bu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Muliakan aku melalui mulianya anak keturunanku. Berarti ini kaderisasi dan regenerasi. Anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita, generasi mendatang harus lebih hebat daripada generasi sekarang. Setuju? Setuju? Ikit titip Bu, titip untuk anak-anak kita. Ibu, kalau ingin punya anak yang kualitas, tolong jangan pernah membeda-bedakan kasih sayang dan cinta ke anak. Harus sama. Karena anak itu bagaimanapun kondisinya itu adalah amanah saking Gusti. Loh, lagak nyau to. Anak wi titipane Gusti. Sing banter, anak apik ya titipane Gusti. Anak gak pati apik titipane Gusti. Anak yang pinter titipane Gusti, anak yang nakal ya titipane Gusti, anak yang berprestasi itu titipane Gusti, yang tidak berprestasi ya titipane Gusti. Maka orang tua enggak boleh pilih kasih. Kadang-kadang orang tua suka pilih kasih, terutama ibu. Nek anake nurut, pinter, berprestasi, disayangi, dicintai, dibangga-banggakno. Tanggane critani kabeh, alhamdulillah Dik, anakku limo iki saiki wis dadi wong kabeh. Pancene ya ora ono sing dadi cempe anake. Anakku sing mbarep kae dadi DPR RI, no pusat, komisi C. Lah adike dadi dokter spesialis, bayarane ya wis gedhe. Nah, anakku yang tengah sing ganteng kuning dadi Kapolres. Sing adike kae mondok nang pesantren saiki dadi ustaz, santrine yo akeh. Lah sing guru dhewe dadi pemborong. Nek celemar-celemar. Tapi kalau anake gak nurut, gak pinter, ngaji ndak bisa, sekolah yo bodoh. Wong sekolahe peringkat rankinge sejumlah murite. Dadi murid 36 dia ya peringkat 36. Enggak berprestasi itu malah dibenci, dimusuhi, dilok-lokke. Enggak oleh Bu, dianggap ngisin-ngisini. Kan ada seperti itu kadang-kadang. Jangan lupa Ibu, justru malah ketika hari tua, rata-rata yang merawat orang tua itu malah anak-anaknya yang tidak berprestasi. Ayo titeni tetangga-tetangga Bapak Ibu yang udah tua, itu rata-rata yang merawat, yang ngopeni, sing gemati, ngeramut wong tuane, malah anake sing ra patek pinter, sing ora berprestasi. Soale bocah nek ra berprestasi kan ra iso nondi-nondi. Yang berprestasi kadang ke orang tua enggak bisa berbakti, karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga ke orang tua enggak bisa berbakti. Makanya ojo pisan-pisan mbedak-mbedak no anak, apalagi terlalu mengistimewakan salah satu anak. Wong wedok biasae, pokoke sampeyan aku nek tuwek yo melok anakku sing iki, sira melok liyane, wong sing paling tak senengi anakku sing iki, aku paling abot ambek anakku iki, pancen anakku sing iki ya gandolane ati, titeni yo. Anak nek didadekno gandolane ati, sok gedene tambah nglarakno. Syukur. Roto-roto ngono. Bener saiki tak baleni meneh. Ketika masa tua itu justru yang banyak merawat, ngopeni, gemati ke orang tua itu anak yang tidak berprestasi. Anak gak berprestasi sek cilik wis ketara tebu. Ngentengno wong tua, bantu wong tua. Anaknya gak berprestasi. Nah, timbangane kon sekolah ya seneng meme gabah. Timbang kuliah milih garap sawah. Timbang belajar seneng blonjo, engko ibune blonjo siap ngeterno. Lah sing berprestasi nang ngarepe komputer, maca buku, tek tek tek tek. Ibune blonjo sing ngeterno, sing gak berprestasi. Ibuke nyang pasar siap ngeterno, ibuke buah suruhan siap ngeterno, ibuke nondi siap ngeterno. Bahkan ibuke lara opname di rumah sakit 3 bulan. Sing nunggoni yo anake sing gak berprestasi, orang ngersula, orang grundel, ikhlas dhewe malah seneng oleh kacang, oleh roti, oleh jeruk, oleh. Lah terus anaknya yang berprestasi cuma SMS-i, BBM-i, WA-ni, nelponi, maaf gak bisa pulang, gak bisa jenguk ibu di rumah sakit, ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Ada tugas negara, soalnya dadi ndanden. Ibunya nyang rumah sakit itu gak sempet jenguk, berprestasi tugas negara. Bahkan lebaran momen spesial istimewa gak bisa sungkem ke orang tua. Alasane operasi ketupat. Dadi Kapolres soalnya sungkem ke orang tua yang nunggu cuti setelah lebaran H+8. Eh coba ale anak sing gak berprestasi, isu wis demek-demek nang wong tuane ndoko-ndoko nek sungkem nyembah. Oh, tapi yo ngentekno jajan. Di akhir kehidupan orang tua di dunia ini, roto-roto sing ngopeni malah anake sing ora patek pinter, ora duwe prestasi kuwi. Mulane anakmu dongakno ben goblok ae ya. Lek menurut saya ya, salah satu anak ono sing gak berprestasi perlu disyukuri. Alhamdulillah. Bayangno saiki, duwe anak pitu nang berprestasi kabeh. Dinas di luar pulau, di luar negeri. Ketika masa tua, lanang wedok sabojone wis padha tuweke lho. Ora ono sing nunggoni, ora ono sing ramut. Bengino jedeng bareng wong loro, kebreset bareng, geblak bareng. Mulane salah siji anakmu dongakno goblok ya. Gak apa-apa goblok, yang penting soleh, solihah ngono lho. Ora paham ya wis. Duh ndak cukup waktune iki. Nomor 4, ini tubutu ilayya. Berarti memperbanyak taubat, terutama yang sudah sepuh, yang sudah tua, masa untuk menghapus dosa, bukan malah numpuk-numpuk. Loranya odo, masa tua masa untuk taubat yang sesungguhnya, taubatan nasoha. Lagian bapak ibu, tua berbuat dosa gak sumbut, penake karo wirangi lora sumbut. Umur 85 tahun pacaran, ayo sumbut ora penake karo wirangi. Wis hampir pensiun korupsi, ora sumbut. Hei, umur 90 mendem. Rasumbut. Ingat, kalau sudah berumur, sudah uzur, uban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan dan penglihatan mata mulai kabur, pipi kulit sudah kendur, gigi satu persatu mulai gugur, panganane karek bubur, gaweane letang-letang ning dhuwur ka. Sur di atas tempati. Dur nek turu ngoroke senggar seng. Nggur kathek ya bolak-balik nglin. Ndur tangi turu ra kuat mlaku nosu. Mur isone karek kukurku. Kur berarti wis serek alamku. Bur sedelok engkas ape nyusul Gus Dur. Ya enggak tokno ur-ur ngene iki ora gampang. Mulane lho, mau enggak mau kita kan akan ke alam kubur sana. Makanya kalau sudah masa tua ini harus memperbanyak taubat, kata orang Jawa, lengser ke prabon madeg pandito. Sehingga yang kelima, wa inni minal muslimin, pasrah sumarah, berserah diri secara totalitas kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar akhir kehidupan bisa surak hore. Kalau di dunia surak hore, imannya kuat, takwanya mantep, matinya husnul khotimah. Di alam barzah surak hore, lolos dari fitnah dan azab kubur, menerima nikmat kubur. Di akhirat surak hore, dapat syafaat, dapat rahmat, dan masuk surga. Lah ini langkahnya Allah, ini akan memasukkan panjenengan semua ke surga. Kok rapate amin yo. Modele kaya rapate pengin ngono gayane. Lah di surga sana nanti kumpul sama malaikat. Bahkan derajatnya lebih tinggi manusia daripada malaikat. Soalnya manusia bisa kumpul malaikat ini butuh perjuangan berat, mengalahkan sifatnya setan, mengalahkan sifatnya binatang. Nah kalau di neraka kumpulnya sama setan, dikerentat, dirangkeng bareng setan. Halo? Halo? Sehingga nanti kalau ingin bisa kumpul sama malaikat, ya harus bisa mirip dengan malaikat. Di surga itu kehidupan ya seperti kehidupan malaikat, Pak. Bentuk esok ya bentuk malaikat, rupanya rupa malaikat. Mohon maaf ya, malaikat itu kehidupannya, malaikat itu enggak pernah berak. Maka di surga enggak ada acara berak, enggak ada. Taman tahu krungu, malaikat Jibril ngising. Makanya no swarga enggak ada acara ngising. Mau ngangan-mangan tapi enggak ngising. Tapi ya, metu dadi keringet ambune wangi. Tambah wangi, tambah wangi, tambah wangi. Ngono, malaikat itu orang-orang, nguyuh itu orang-orang. Krungu, malaikat Izrail anyang-anyangan. Makanya di surga enggak ada acara kencing. Sorry, di surga enggak disediakan WC umum ya. Lah malaikat itu kan enggak mangan, enggak ngombe, enggak nikah. Enggak makan, enggak minum, enggak nikah. Lah kita besok bulan Ramadan, ini disuruh bergaya seperti malaikat. Walaupun punya makanan halal resmi milik kita, enggak boleh dimakan, malaikat tok mangan. Paham? Emboh, namanya puasa. Punya minuman seger halal milik sendiri, enggak boleh diminum, malaikat tok ngombe. Punya istri halal istrinya sendiri, wes jebablah letang-letang, yuk gak oleh diule-ule, malaikat tok ule-ule bojoi, malaikat apa. Nah iki polisi-polisi ketoke kok ana sing suwedhe, nek kok ora oleh diule-ule. Ora usah sedeh-sedeh, kuwi nek awan. Ketoke kok suwedeh ngono kuwi. Siang, kalau malam enggak apa-apa. Aslinya puasa Ramadan itu siang malam satu bulan penuh. Tapi karena Allah faham, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, menungso ki apes. Gusti Allah paham sing gawe menungso Gusti Allah. Lah Allah Rahman Rahim, welas asih, penuh kasih sayang. Ya udah, enggak usah siang malam. Malamnya enggak usah, cukup siangnya saja. Sing penting wis tau gaya kaya malaikat. Nah iki sumpen no akhirat dikumpulno karo malaikat. Maka puasa itu banyak banget hikmahnya. Di antaranya satu, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Orang yang ahli puasa, ahli tirakat, ahli riyadhah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Wis to gak tau poso ya wis melok nyaut ben oleh barokah. Alhamdulillah. Para kiai ahli tirakat, ahli poso, sehat-sehat, jarang kena penyakit aneh-aneh. Olahragane apa? Sampeyan tau ngerti ya, ana kiai sepuh push up nang ngarepe omah ndut. Olahraganya ya tahajud, tirakat, riyadhah kayak gitu. Manusia itu kayak tanaman, perlu disiram air. Tanaman kalau enggak disiram air mati. Manusia perlu makan minum, kalau enggak makan minum mati. Tapi jangan keterlaluan. Tanaman disiram air terus-menerus, bosok, Bro. Nah wong kok mongan mangan ngombang-ngombe gak ono lerene, bosok. Makane sing gampang gering sing kaken mangan ngono iku. Nang pengajian ya mongan mangan. Aku iket mang ngempet tok. Tahu sendiri kan aku dateng gak dikasih apa-apa. Sik lungguh ana kotakan apa tak icipi karo MC dikon munggah. Untuk kan dhuwur ya ora ana suguhane apa-apa. Padahal biasanya saya kalau mau ceramah itu diajak ramah tamah dulu sama panitia, biasanya gitu. Iki malaikatan modele. Apa keistimewaannya orang puasa, orang tirakat? Orang ahli puasa, ahli riyadhah, ahli tirakat berwibawa. Wong sekti-sekti roto-roto yang ahli poso, ahli tirakat. Allah kasih contoh ya. Binatang saja yang hebat-hebat, yang sakti-sakti itu binatang yang ahli puasa, ahli tirakat. Ada binatang itu dijuluki si Raja Rimba, the king of alas, raja hutan, singa, harimau, wibawanya luar biasa. Semua binatang takut, gak ada yang berani sama singa, sama harimau. Lewes ngereng wedi kabeh. Kebo sakmono gedene, gajah sakmono gedene, takut sama singa, takut sama harimau. Kenapa? Kalah wibawa, kalah sakti. Cara polisi brip tuh rangira wani mbek AKBP kok. Hoi. Hoi. Kenapa singa, harimau kok sakti dan berwibawa? Ahli tirakat, ahli puasa. Makan dia jarang-jarang, berbulan-bulan dia baru makan. Sering luwe macan kuwi sering luwe, makane lek ana mlaku apik diarani mlakune kaya macan luwe. Sakti berwibawa, ora kaya polisi Jenogoro. Esok pecel. Jam 09.00 dogado, jam 02.00 lodeh, sore rawon bar ngisak soto. Bengi lho bar patroli setengah telu yo golek emplok-emplok aneh modele kaya wedhus ngono modele. Yo ora duwe wibawa, Bro, ngono kuwi. Mulane kadang diwaneni karo wong yo perkara ora duwe wibawa. Ula ular nih loh yang berbisa, ampuh bisanya. Ayam disembur mati, sapi disembur gelimbung. Kenapa? Bisanya ampuh. Ahli puasa makan itu jarang-jarang. Saman tuh mau nono ulo nenggayemi mongan mangan, ulo celutak gue jeneng, ulo seragaman gue. Halo. Halo. Mangkane ula iku pas mandi ahli tirakat. Oh, pendekar-pendekar sing sakti-sakti ya ahli tirakat, ahli poso semua. Ulangane mesti ngono. Sampeyan lho dicokot ula, cetet ngelimpruk sampeyan, nak jan pangkatmu wis kompol. Pemane lagi AKP. Kowe dicokot ula, cetet ula ijo ngelimpruk sampeyan. Tapi zaman dicokot wedhus ra ngarah apa-apa, paling mok dekok ana. Soale wedhus ra tau poso. Loh, ada orang tua sambat, anakku lo tak tuturi balak-balik kok gak ngatekno. Sering saya nasihati tapi kok gak nurut. Bukan salah anak. Anjane wong tuane gak duwe upas. Cangkemmu lho ora ana upase, mulane ra mandi. Ya wis lek ngono sesuk tak golek upas tak kemune. Tak muteh ngono. Lho ini penting ya, polisi iki kudu duwe upas. Lah orang ceramah bisa didengar ribuan jamaah, terus yang denger seneng. Ini gak diupas ya ora iso. Upas iki perlu proses.

Loh, ini penting ya, politisasi dari para wali itu dalam mensiarkan Islam sehingga menjadi mayoritas agama di Nusantara ini. Ini malam kita kumpul di alun-alun. Alun-alun ini tempat komunitas masyarakat berbagai elemen, berbagai karakter ngelumpuk di sini semua. Woi. Makanya alun-alun ini aslinya bahasa Arab al-laun, al-laun. Al-laun macem, al-laun macem. Jadi sing ning alun-alun di sini mau macem-macem. Ini guys mau macem-macem, macem-macem kabeh ngelumpuk ning kene, ono apik ono elek. Makanya di sebelah alun-alun, di belakang alun-alun oleh para pejuang agama didirikan masjid. Titeni omonganku. Rata-rata masjid yang dibangun pertama di satu kota itu yang biasa disebut masjid agung, masjid raya, itu mesti di dekat alun-alun, di belakang alun-alun, sebelah baratnya alun-alun. Mbah ra paham dijak ngomong mudut. Ini strategi ya. Artinya apa? Alun-alun sebagai tempat komunitas masyarakat ini, uangnya berusaha untuk dikopyok di masjid, direhab di masjid supaya jadi baik. Kan masjid itu sebaik-baik tempat. Saelek-elek wong rajin nang masjid mesti dadi apik. Sak nakal-nakale wong rehab nang masjid mesti dadi apik. Polisi nakal kaya apa? Rehab di masjid. Gemblang di masjid, sregep nang masjid, waras-waras. Kene apa kok seneng mendem? Ora gelem sapa masjid. Ayo kowe wani mendem nang isore beduk. Ya jereti beduk ndasmu ambek takmir. Lu senakal-nakalnya orang kalau rajin ke masjid sembuh kok. Makanya kalau ada orang masjidan ini mesti api. Sampai hari ini belum pernah terjadi kan tawuran antar remaja masjid. Orang mau tawuran itikaf di masjid dulu doa bersama istighosah. Nah, masjid ini simbol agama, simbol ulama, simbol kiai. Gak jauh dari masjid, pendopo kabupaten. Simbol pemerintahan, simbol pejabat. Gak jauh dari pendopo kabupaten, kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Simbol dari keadilan, hukama. Jadi masjid simbol agama, ulama. Pendopo kabupaten simbol pemerintahan, umaro. Kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian simbol dari hukama, pelaksana hukum. Izin Pak Kapolres, saya kurang sependapat kalau kata-katanya itu penegak hukum. Karena kalau diistilahkan penegak hukum berarti selamanya hukum itu enggak tegak-tegak. Jadi doyong terus, sehingga tugasnya yang menegakkan sesuatu yang doyong selamanya. Kalau saya kalau lebih sepakat dengan pelaksana hukum, jadi hukum itu sudah tegak, tinggal melaksanakan. Ngono nek cara aku. Nah, sesuai dengan sumpah jabatannya toh, bahwa saya akan melaksanakan semua peraturan perundangan. Kan ngono toh. Hui. Dan menjalankan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian. Rapal piye wong tau dadi polisi kok. Ya Allah. Wes. Hui. Hui. Nah, ini artinya harus sinergi ya. Masjid, pendopo kabupaten, kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian ya, ulama, umara, hukama, ini harus sinergi. Makanya saya sering sampaikan, pendopo kabupaten jangan jauh-jauh dari masjid, umara itu jangan jauh-jauh dari ulama, pejabat jangan jauh-jauh dari kiai. Bisa juga diartikan gini, nenggone kabupaten Bojonegoro kene iki lek sampe ana kiai sing melarat sing dosa nomor 1 bupatine. Nah, terus sak Forkompimdane Kapolres dan Ramil Dandim Katut otomatis. Lho berarti enggak ngopeni kesejahteraan kiai to. Bantah, kiai ini ora gelem mergawe. Lha nek kiai kon ketakran mergawe, terus sing mulang masyarakat, sing mulangi anake masyarakat sapa? Hui, saiki iki tantangan. Kadang-kadang kiai keras dikit aja pelanggaran HAM. Dulu kalau ada anak ngaji nakal dipukul pakai rotan, ceter, orang tuanya malah terima kasih, anak saya dididik akhlak. Saiki dijewer lapurno pelanggaran HAM. Padahal bayar ya ora. Aku lek ngampel tak jak demo kabeh kok kiai-kiai sak Indonesia. Demo kiai yo antik yo nggawa baliho, nggawa pamflet, nggawa tulisane yo ngene tok mekan. Anakmu langen dewe-dewe wis ngono tok mekan. Ya sebaliknya juga gitu, kalau ada pejabat yang nakal, yang zalim, ya kiainya nanggung dosa. Kenapa? Enggak mau nasihatin pejabat. Makanya mohon maaf ya, kalau ada kiai ceramah nasihatin pejabat kayak gini, pejabatnya enggak boleh marah karena kiai menjalankan tugas kok. Kalau enggak gini ya nanti dosa no kiai. Ini loh, makanya subhanallah ini harus sinergi. Kalau sudah kayak gini enggak ono barang enggak aman, enggak ono barang enggak damai, sehingga nanti ada istilah toto titi tentrem kerto, kok kertosono raharjo. Toto pemerintahan harus betul-betul tertata dengan baik, titi menjalankan agama harus titi. Nah kalau pemerintahan toto, agamanya titi, hukum betul-betul dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka di masyarakat akan terwujud yang namanya tentrem. Kalau sudah begitu, mak pecutut kertoraharjo gemah ripah loh jinawi. Saudara-saudaraku, menghadapi tahun demokrasi, nek diistilahkan tahun politik medeni wong. Soalnya politik wis singkatane pol-polan nek idik-idik. Nggih, menghadapi tahun demokrasi, baju boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, tapi namanya kerukunan ukhuwah persaudaraan tetap wajib dijaga. Setuju? Setuju? Kita harus meyakini bahwa semua kandidat baik. Jadi yang mungkin besok belum terpilih, beliau-beliau, mereka-mereka itu baik semua, dan yang terpilih adalah yang terbaik. Sama nek duwe prinsip ngono wis gak ngarah pengkerengan, mbok ewangi pengkerengan ya rugi to lek mbok pikir. Gara-gara beda pilihan ora gelem takokan pengkerengan. Sing mbok dukung mbok ewangi ra karuan pengkerengan, wis semene gering no rumah sakit, ra ngarah nilii. Sing nilii ya tanggamu, sing nilii ya kancamu, nggih napa mboten? Ndek diangen-angen omonganku. Jadi carane piye? Istikharah. Donga nang Gusti Allah, ya Allah, mohon petunjuk. Ya, tapi tetap milih. Ini milih pemimpin itu bagian dari kewajiban, bagian dari ibadah. Ya Allah, mohon petunjuk. Berikan kepadaku petunjuk. Siapakah pemimpin yang terbaik yang harus saya pilih? Ngko dikek petunjuk karo Gusti Allah. Ya wis kuwi, mantep bismillahirrahmanirrahim atas petunjuk Allah. Maca bismillah, kalau bismillah ditunjukkan sama Allah. Wis ngono ae. Nanti kaya dua karo calon-calon ya tampani, ya dua rata tampani goblok tapi ya malah necora aku di peloro pisan yang seneng andum-andum dua mesti gak beres. Oh mau nyalon aja udah bagi-bagi kayak gitu kan, mesti dene lek dadi mesti golek pulian kondi carane. Necora aku di peloro pisan entekno dua tapi aja didadekno wonge, mesti meloro rakyat engko dadine ngono lho. Woi, embuh diomong ya. Bu, zaman modele kok ngono to? Lha kuwi kiyaine kuwi duwe pilihan apa ora? Ya jelas duwe to, saya punya hak pilih kok. Saya juga punya pilihan. Tapi kan itu rahasia saya. Ngono lho. Lah melu sapa? Nek pengen roh ya urusane pribadi, aku mau kok nyampe nang nggone umum ngene iki. Terlalu kecil aku dukung calon Bojonegoro, itu terlalu kecil. Podho-podho aku nyalon dhewe ya iso nek gelem. Tapi enggak, saya enggak akan ke arah situ, enggak. Waduh ngono, usahaku ngene tak telateni, alhamdulillah renese ra karowan. Alhamdulillah. Pe meneng wae. Penggaweanmu ki ulek-ulek pentil kuwi lho. Pentile power ora usah melok ngurusi ngene-ngene iki. Kita semua saudara, nggih? Nggih? Lho nek ngene iki lak kepenak to, ayem tentrem rukun damai. Wis gak usum saiki pengkerengan ngono kuwi ora usum, tapi tetep milih. Ojo golput, tetap milih. Mohon petunjuk ke Allah, mana yang terbaik dipertimbangkan, mana yang terbaik yang membawa kemaslahatan, yang membawa kemanfaatan. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Ya wis, wis jam 12. Kurang. Aku sing nyonyor nuruti sampeyan. Kurang ya sok kapan-kapan disambung lagi insyaallah. Alhamdulillah. Sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki lho aku sak jam setengah lebih, meh 2 jam wisan. Jo sangingane Kapolres sing ngundang. Mau soalnya aku ketemu karo salah satu bojone Kapolsek dirasani. Po paling ngajine sedilu tinggal mulih ngono. Nanti bae bojone Kapolsek iki wah apa? Nukokno kopiah bojone. Kapolsek ndi? Mayang. Jenenge Margono. Ini kayak biyen yo Kapolsek Kanor. Mulane kopiahe putih hanyar ngarep dhewe kuwi. Pakai tuku sore mang kuwi. Halo bro. Alhamdulillah. Wes Pak Kapolres, mantap Kapolsek Kapolsek se Bojonegoro mantap insyaallah mantap. Alhamdulillah, selamat. Dan harapan saya kegiatan-kegiatan semacam ini perlu terus di apa Pak Lati? Oh iya, subhanallah nggih. Kegiatan-kegiatan semacam ini tentu saja perlu kita dukung upaya dari Pak Kapolres. Jadi ini menunjukkan bahwa polisi memang betul-betul ingin dekat dengan masyarakat, betul-betul sebagai pelayan, pelindung, pengayom demi menciptakan Kamtibmas. Soalnya lek keamanan ketertiban masyarakat niki enggak terjamin, kita menjalankan ibadah juga enggak bisa tenang, betul nggih? Nggih, insyaallah disambung lain waktu dadam 11. Mohon keikhlasan panjenengan semua untuk membacakan suratul Fatihah untuk Pak Waka Polres Bojonegoro yang mendapatkan musibah sekaligus hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Putranya yang baru lahir diambil oleh Allah itu pasti menjadi tabungan bagi beliau menunggu beliau di surga Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan ketabahan, istri beliau juga diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan dan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi mudah-mudahan Polres Bojonegoro di bawah komando beliau Pak Kapolres dibantu para staf, mudah-mudahan dalam menjalankan tugas senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, kekuatan zahiron wa batinan dalam mengemban tugas makin amanah, makin profesional untuk agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya daimal ihsan. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha gagah dan maha perkasa, wahai yang maha bijaksana, maha sempurna dan maha segalanya. Engkaulah penggenggam alam semesta ini ya Allah. Engkaulah pemilik kami bangsa Indonesia ini ya Allah. Engkaulah yang maha mengetahui apapun yang terjadi pada bangsa kami. Ampuni ya Allah jikalau azab bencana, musibah dan malapetaka menimpa kami bangsa Indonesia karena lumuran dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu. Ya Allah, gantikan kehinaan bangsa ini, engkau balikkan menjadi kemuliaan di sisimu. Ya Allah, gantikan segala kelemahan dan kemalasan menjadi kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berjuang di jalanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, karuniakan kepada bangsa kami dan kepada seluruh daerah-daerah di negeri Indonesia ini para pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyat, pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat, pemimpin-pemimpin yang mencintaimu ya Allah. Hidup mulia dalam kebenaran, mencintai dan dicintai umatmu ya Allah. Karuniakan kepada kami bangsa Indonesia, khususnya warga masyarakat Bojonegoro, hati yang bening, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang saling mencintai karenamu ya Allah. Karuniakan hati yang saling berkasih sayang karenamu ya Allah. Hindarkan dari kami semua segala bentuk permusuhan, segala bentuk perpecahan, segala bentuk pertengkaran ya Allah. Selamatkan bangsa kami ya Allah, selamatkan bangsa kami. Malam ini kami bersimpuh di hadapanmu memohon kepadamu ya Allah, jadikan majelis kami malam hari ini majelis yang engkau ijabah doa kami semua ya Allah. Jadikan majelis ini adalah majelis ampunan bagi kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun aib kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami. Ampuni segala kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Muliakan dunia akhiratnya, muliakan dunia akhiratnya, muliakan dunia akhiratnya. Karuniakan kepada keduanya husnul khotimah. Karuniakan kepada ibu bapak kami husnul khotimah ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni seluruh dosa dari kami semua jamaah yang hadir di majelis ini. Sehatkan yang lagi sakit ya Allah. Mudahkan urusan bagi semua yang sedang mengalami kesulitan dan problematika kehidupan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya.